bro. Kasus kasus apa? Woman bro luput ya. Hah? Kok iso? Wes, lah sampe lu melu kowe. Mana ngono? Oh, ya sudah. Padahal aku wis tau lho. Weh, tenang nih. Ya tenang. Weh, Dian. Podo. Jadi. Pas. Nyawang bocah wadon kok saya ngreteli nganggo rok ning dhuwur bungkul raine kok kebak dempul marayu tek mumbul tapi do pengen nyahut enak opo meneh nyawang bocah sing podo yang-yangan boncengan ngetapret nganti ora iso nahan nganti ditumpaki ning jero wanedan ora iso mikir tekone ra kalah tenan opo koyo ngono sing podo dikarepke tingkah polah bocah iku manut mudun dede gaya apa resiko nih? Marahmu gak mes kebablasi angkoro koso uribe kan janji loko ya nawa ebewe kena tegang saiki rasa nombekmu ngalongso makani anak ewang liyo mula awakmu sing kudu nih so ngati-ngati yang ku pindah kuwi ora waton wani rekoso setengah mati. Kondohe konco-konco rasa padu bungai merga urip murah dawa ning donya wadon kuwi ora mesti iso gawe seneng ati yen kowe ra iso ngeteni carane nahan nafsu ngati mulo padha dipikir rasa kowe padha jenanangan wadon golek wedoa terus wadon mbok pangan mengko wajur uripmu merga tingkah polamu yen ra becik aja tumindak mergo dak rusak berapa nasibmu resno kuwi ora kudu nindakke hal sing saru manut tahan bisu omong saiki rasa no uripmu nalongso makani anak ewang liya.